Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Khamilir rahiman rahimakumullah. Tentunya inginnya kita pada duhur ini pun diisi oleh Al-Ustaz Abdul Rahman, ya, namun itu memberikan waktu istirahat untuk beliau hafizahullah ta'ala. Saya beranikan diri untuk membacakan beberapa bait dari Nawam Al-Imriyati rahimahullahu ta'ala. Ini min bab muraja'ah, mudzakarah bagi yang pernah membaca, belajar. Dan min bab ta'rif, ya, mengenalkan, dan mudah-mudahan tertib membuat senang sebagian ikhwah yang mungkin belum mengenal bidang ilmu ini, yaitu usul fiqh. Itu aja, karena masing-masing kita tahu akan kadar masing-masing. Rahimallahu imra'an adima qadra nafsi. Sekali lagi, saya baca ini hanya min bab muraja'ah, mudzakarah. Dan juga yang lebih dari itu, saya ingin sebagian ikhwah, terutama santri-santri di sini juga belum tahu yang besar-besar terkait satu bidang ilmu ini, yaitu usul fiqh. Nawam Al-Waraqat Al-Imriyati ini adalah dari kitab Al-Waraqat Imam Al-Haramain. Kita baca ini mudah-mudahan lebih kita ingat apa namanya poin-poinnya, karena sebagaimana disebutkan Al-Imriyati rahimahullah, itu diantara kelebihan dari manzumah. Kenapa para ulama kita, mereka memiliki perhatian membuat manzumah, manzumah baikuniyah dalam mustalah misalnya, Alfiyah Suyuti dalam mustalah, Ta'afiyah Ibn Malik, Malhatul Arab dalam Nahu. Dan ini ada di sini manzumah Al-Imriyati terkait dengan masalah Nazam Waraqat. Fadhilah rahiman rahimakumullah. Usul fiqh termasuk satu ilmu alat yang perlu kita pelajari dengan ahlu sunnah tentunya. Ya, karena banyak kitab-kitab usul fiqh madkhulah. Ya, telah masuk padanya afkar Mu'tazilah, ahlul kalam, sehingga dalam bidang apapun termasuk an-nahu, termasuk apalagi ini usul fiqh, hendaknya kita benar-benar memilih kitab, memilih guru, ya, yang sunni. Saya pegang ini syarah yang masyhur, syarah Syekh Mutsaimin rahimahullah, syarah Nazam Al-Waraqat di Syekh Mutsaimin rahimahullahu ta'ala. Usul fiqh nanti akan disebutkan oleh Al-Imriyati rahimahullah, itu bisa didefinisikan dengan nama sebagai lakab usul fiqh, yaitu ilmu yang dengannya, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, seorang bisa mengambil sinbab. Akan hukum-hukum yang terdapat dalam satu nas dalam Al-Quran dan Sunnah. Qala rahimahullah, kata Syekh Utsaimin dalam syarah tentang usul fiqih, yakni ilmun bi usulin yatamakkanu al-insan biha min istikhrajil ahkami syar'iyyah min adillatiha ala wajhin salim. Ilmun bi usulin, ilmu tentang usul yang seorang dengannya memiliki kemungkinan, ada kemampuan untuk mengeluarkan hukum-hukum syar'i dari dalil-dalilnya. Ketika dia baca ya ayyuhalladzina amanu, misalnya kutiba alaikumusiyam, ini menunjukkan wajibnya puasa. Dari mana dia tahu? Karena kutiba itu ada di antara makna, mana adalah furidha. Misalnya ya ayyuhalladzina amanu atau misalnya awaqimus shalah wa atuz zakah wa rak'u marraqin. Iya. Di sini menunjukkan misalnya wajibnya salat berjamaah. Dari mana? Ini dalam usul fikih. Ilmun bi usulin, ilmu tentang usul yang dengannya seseorang yatamakkan al-insan biha, yang dengan usul-usul tersebut seorang bisa ya mengeluarkan hukum-hukum syar'i dari dalil-dalilnya ala wajhin salim, itu penting, dengan bentuk yang selamat, iya, yang benar, tidak keliru. Ini khana billahi rahiman rahimakumullah. Sumusaimin rahimahullah telah menerangkan dalam syarahnya apa yang masih didulukan seorang belajar fiqih atau belajar usul fiqih. Beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan dua pendapat para ulama. Sebagian menyatakan qaddimil usul, ya dahulukan pelajari ilmu usul sehingga hatta tabna alaihal furu', sehingga perkara-perkara masail-masail, iya, hukum-hukum yang kita yakini, yang kita ucapkan, yang kita kuatkan, itu benar-benar dibangun di atas fondasi yang kuat. Ini bedanya seorang yang belajar fiqih dan dia memiliki kemampuan dalam usul fiqih, dia bisa mantap di dalam pendapatnya yang dia pegang karena benar-benar di atas usul, dengan seorang yang sekedar ya mengambil pendapat pulan wa'alan tanpa ya didasari dengan usul fiqih. Dia melihat pendapat pulan diambil, besok lagi ketemu, oh ternyata ada pendapat yang lain diambil, yang paling akhir yang diambil karena tidak dibangun di atas usul. Sebagian ikhwan fillah rahimahullah menyatakan tidak perlu bal fiqih, bahkan fiqih belajar terlebih dahulu, belajar sholat atau belajar wudu. Kenapa kata sebagian para ulama? Karena yumkin seseorang an ya'rifal fiqih dunan yarji'a ila usul fiqih. Karena mungkin seseorang tahu fiqih walaupun tidak mempelajari usul fiqih. Dan Syaikhul Utsaimin rahimahullahu ta'ala menyebutkan pendapat kedua inilah yang berjalan, yang berlangsung, yang ada ya di kalangan kaum muslimin. Qala rahimahullahu ta'ala wa hadha huwa alladhi 'alaihi al-'amal al-jari min qadim az-zaman. Ya, tidak disyaratkan seorang belajar fikih harus belajar usul fikih. Sampai kata beliau rahimahullah, ada sebagian ulama yang kita dengar membaca fikih, mereka tidak pernah belajar usul fikih. Khairul rahimah wa rahimakumullah. Namun untuk kita minimalnya tadi saya bilang kita min bab murojaah, mudzakarah dan min bab at-ta'rif wa targhib. Untuk kita, dan ini yang sering saya tekankan kepada talabah, minimalnya kita bisa tahulah, bisa paham kitab-kitab para ulama, kita belajar mustalah. Alhamdulillah minimal, walaupun kalau bisa lebih dari itu, ketika kita baca kitab Syalbani rahimahullah, Tamam Minnah atau yang lain, membaca takhrij, kita tahu istilahat hadis ini dhaif. Kenapa dhaifnya? Karena bulan misalnya sayul hifad. Apa sayul hifad? Bisa paham. Dan bagi juga ini. Iya, ketika kita baca para ulama menyatakan ini apa masalah ini yang sahih, pendapat yang rajih adalah enam. Pendapat para ulama yang menyatakan wajib. Kenapa? Karena misalnya Syaikhul Utsaimin rahimahullah menyatakan ini ada perintah. Ya, hukum asal perintah adalah wajib misalnya. Minimal kita bisa tahu memahami istilah para ulama kita. Ini ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Syaikhul Utsaimin rahimahullah ditanya, apakah seorang yang mengambil pendapat seorang alim dengan tahu dia dalilnya apa dan dari mana dia mengambil istinbat dalil tersebut, apakah dia keluar dari lakob muqallid? Kata beliau, iya. Iya. Dia bukan muqallid. Kalau dia tahu Syekh Albani rahimahullah menyatakan misalnya ini adalah wajib, apa dalilnya? Dalilnya ini. Kemudian istinbatnya, dia baca pendapat Syekh Albani, pendapat yang lain dia pelajari dan dia kuatkan, tahu dalilnya, tahu istinbat yang ada, maka dia bukan muqallid. Demikian kata beliau rahimahullahu taala. Alhamdulillah, berkata Imriti rahimahullahu taala, kata beliau rahimahullahu taala, qala asy-syaraful Imriti dzul 'azzi wat taqsiri wat tafriti, berkata asy-syaraf ini laqab, Al-Imrit ini nisbah, dalam satu nuskah qala al-faqir asy-syaraful Imriti dzul 'azzi wat taqsiri wat tafriq. Berkata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, al-'ajz itu adalah adamul qudrah. Al-ajiz maknanya adalah adamul kudrah, tidak punya kemampuan. Wat taqsir maknanya adalah adamul ikmal. Adamul ikmal, tidak sempurna, tidak bisa menyempurnakan. Wat tafriq maknanya adalah al-ihmalu fi ma yajib, lalai dari yang wajib. Ini huwa fil rahiman rahimakumullah. Qala dzalika bismi Utsaimin rahimahullah, rahimahullah tawadu'an minhu. Ini beliau ucapkan semata-mata karena tawadu. Ini satu faidah ikhwan fil rahiman rahimakumullah. Jangan sampai kita menjadi Abu Syibrin. Abu Syibrin yang baru belajar sejengkal ilmu kemudian ya takabbar, sombong. Demikian dibimbingkan oleh para ulama kita, ya, dalam kitab-kitab mereka dan durus mereka, untuk kita tawadu dari ilmi. Ya, kata para ulama kita memang ilmu itu tiga asbar, tiga jengkal. Ya, kalau seorang baru belajar satu jengkal takabbar, patenteng-patenteng merasa paling bisa, padahal dia baru tahu ilmu. Iya, dia baru melihat, mungkin baru melihat tepi pantainya, belum sampai pantai. Iya, tapi sudah sombong. Nah, kalau sudah dua jengkal tawadhu, dia tawadhu. Iya, kalau sudah tiga jengkal, dia baru tahu alima annahu la ya'lam. Dia tahu ternyata dia belum tahu apa-apa. Banyak sekali ilmu, banyak sekali bidang ilmu, banyak sekali yang belum dia tahu. Nah, sekali lagi kata Syaikhul Utsaimin rahimahullah ucapan beliau, dzul 'azzi wat taqsir wat tafriq, ini min bab tawadhu. Qala rahimahullahu ta'ala, alhamdulillahilladzi qad azhara ilmal usuli lil wara wa ashhara. Alhamdulillah yang telah azhara, yani akhraja, yang telah mengeluarkan al-usul, yani ilmu usul. Ilmu usul lil wara, yani lil makhluk. Wa ashhara, yani wa nashara, dan menyebarkannya. Segala puji bagi Allah yang telah mengeluarkan ilmu usul kepada makhluk, kepada kita semua, dan menyebarkannya sehingga banyak orang mengetahui ilmu ini. Qala ala lisan Syafi'i wa hawana fahwal ladzi lahu ibtida'an dawana. Melalui lisan Imam Syafi'i rahimahullahu taala, iya, siapa namanya? Nah, Al-Bukhari rahimahullah. Nah, ini Idris. Qala melalui lisan Syafi'i rahimahullahu taala wa huwana, beliau yang telah memberikan, menjadikan kita mudah untuk mempelajarinya. Fahwal ladzi lahu ibtida'an dawana, beliaulah Imam Syafi'i rahimahullah yang pertama kali menulis, menta'alif, mengumpulkan ilmu usul dalam kitab beliau Ar-Risalah. Bahkan kata para ulama kita, di antara kitab usul yang terbaik adalah Ar-Risalah lil Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Qawna fidha rahimahna rahimahkumullah. Diingatkan oleh Syekh Ibn Taimin rahimahullah, beliau Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala yang pertama kali mengumpulkan usul fiqih dalam satu kitab, dalam satu karya. Adapun ilmu itu sendiri tentunya mawjudah atau mawjudun fil kitab wa sunnah. Tetapi yang pertama kali mengumpulkan, membuat karya adalah Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sebagai contoh, kata Ibnu Taimin rahimahullahu taala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita at-tasyahud, iya, di antara kita ucapan adalah assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Ibadillah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum idza qultum dzalik, kalau kalian mengucapkan itu, faqad sallamtum ala 'abdin salihin fis sama'i wal ardi. Jika kalian mengucapkan itu, maka kalian telah mengucapkan salam kepada seluruh hamba-hamba yang saleh yang ada di langit dan di bumi. Ketika seorang mengucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Kenapa? Maka disebutkan para ulama kita dalam satu kaidah usul, karena iya, mufrad al-mudhaf, demikian juga jamak, itu tufidul umum. Assalamu alaina wa ala ibadillah, ibadillah, hamba-hamba Allah. Ini umum. Umum apakah yang di langit atau yang di bumi? Karena ibad mudhaf lafadz Allah mudhaf ilaih, tufidul umum. Semua yang saleh, ya, apakah yang di langit atau di bumi, belajarlah kalian salami dengan kalian mengucapkan ini. Demikian juga ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Talaq, wa aulatul ahmal ajaluhunna ayadha'na hamlahun. Wanita-wanita yang hamil, ajaluhunna maksudnya adalah masa iddah mereka. Masa iddah mereka adalah sampai kapan? Sampai melahirkan kandungan-kandungan mereka. Iya. Ini masa iddahnya siapa? Masa iddah wanita yang ditalak rajin, atau ditalak bain, atau yang difasakh pernikahannya, atau yang ditinggal mati, meninggal suaminya. Jawabannya umum semuanya. Karena ulad mudhaf, alhamal mudhaf ilaih. semua mereka dalam masa iddah, kalau dia dalam keadaan hamil, maka iddahnya itu adalah ketika melahirkan. Karena ulat mudhaf, apa namanya, amal, al-ahmal mudhaf ilaihi. Ini qul fil rahimana rahimakumullah. Di antara juga satu ayat yang sering kita baca dalam kitab tauhid. Iya, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Kita tahu dalam beberapa riwayat Abu Bakar As-Siddiq dan yang lainnya, ketika mendengar ayat ini mereka katakan apa? Ya Rasulullah, ayyuna lam yadhlam nafsah. Ya Rasul, siapa di antara kami yang belum, yang tidak menzalimi dirinya? Ya kan? Kenapa? Berarti ma'lum di kalangan sahabat yang namanya nakirah fisyakin nafi itu tufidul umum. Alladzina amanu walam yalbisu, lam dia bermakna nafi, lam yalbisu imanahum bidzulmin, zulmin nakirah. Sehingga mereka mengatakan, ya Rasulullah, dia siapa di antara kami yang tidak berbuat zalim? Iya. Mereka anggap zalim secara umum. Maka Rasulullah luruskan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini adalah dzulm yang khusus, yaitu apa? Asyirik. Tidakkah kalian mendengar ucapan Luqman, innasyirka la dzulmun adzim. Asyahid, ilmu usul ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Tetapi yang pertama kali mengumpulkannya adalah Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Wallahu a'lam bissawab. Fadhlu barakallahu fikum. Subhanallahi wa bihamdihi.